Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, Sapulo, Kaseha. Mahasampi ia dia Korintus Apolos, yang nasambannya Paulus naulainkan na tondak tipatanitena ila lembana Perigia, anna Galatia, sampai landak lako Efesus. Ia nalambi undio sanakan akatumatappa. Ia nakutanain Paulus nawa, demo ko kaun tahima pinawa maseho tappa na matappa kwa. Sikat natimbain nawa, tapi, akamu ditulak tadempik hing indudiam penawa maseho. Ya nawam Paulus. Maka susi, pantedosan naka puha ditedosan kwa. Natimba nawa. Pantedosan na Yohanis. Ya maktula Paulus nawa. Indo pantedosan na Yohanis, anggan dipotanda diwa unti hokongan migaukna indo to ditedo. Sinawa Yohanis lako tau buda, pahallu kwa matappa lako tola sule bundingku, akayan topuang Yesus. Tapano hinyi tula ya to'o, yang behusihang kalena ditedo solasangan na puang Yesus. Mahasan ni na andai Paulus, tapana pentamasihan penawa maseho, na polalas sanyo manaha pole umpake makhupa-hupa basa na palusayan penawa maseho, anna manaha umpalombong kada debata. Tau ya to'o, 12 ia asanna. Talu bulan nala antama pak sambajangan na to Yahudi Paulus an namak tulai solapon no kabahanian. Sius sitimpe-timpe pepak guhan dio na puang Yesus sola to Yahudi, akan na pelalan na umba-umba aka indo tau dio ungkatapai dio na kapahentaan na puang ala ta'ala. Sapo den duka sanakan na katau tonte mo kaha penawa, mo ka ungkatapai kahebaya to'o. Na polalam mandi, na telilan nala na tau buda, indo lalang kasalamasam ilam puang Yesus. Iyan nasunus seha ikalena Paulus solanggan na tumatappa, umpele to buda lula ko tambin pasikulaan Tiranus. Iyay tampole naungay Paulus sola tumatappa, alualu sitimpe-timpe kahakaha mendiada. 2 taon nala ang Paulus makpatelliw, lambi inggan na isin na propinsi Asia, na hinyasan pepakuhan na dio na puang Yesus, susi to Yahudi, te entayan na to Yahudi. Buda tanda memangamangan na pada di puang ala ta'ala na kaha Paulus, lambi buda tau si mula sa putangam, batu haka sampi senga induwalin na napake Paulus na babaan tomasakin na. Ia malah tapabono indu tomasaki, an name subus setan nila mikalena. Indu ita to'o, desa nakanaka to Yahudi si maisan nisam, maklaulau lele duka botto, si hambay duka lo setan nila mikalena tau. Ia sinasanda ang duka napalako solasangan na puang Yesus. Sinawala ko indo setam. Kuhambay ko solasangan na Yesus, indo to sinatula Paulus. Ia den duka pitu to maksolasubum, anak na mesa kapala sandona to Yahudi isangas kewa, silaw makpateem. Sapo na timbay mandi indo setan nilam may indo tau nawa. Yesus sola Paulus, basing ko isam, sapo ikwa. Men aku katiko. Akai kekuasaanmu. Napulalan indoto na pentamai setam. Hopaya nombobo ipa dendoto maksula subum. Ia nataluasa lambik kumundai lao makambela babah an nabasa-basa kalena. Kahakahaya to'o, napikahibaasa ninggan na tawilan nepesus, susi to Yahudi te entayan na to Yahudi, napulalan maheasan tau. Iaitan pole tutuan dipak kasalesangan na puang Yesus. Buda tumatapa eta to'o, sule di olo na to buda, muakui pole inggan na indo gausalan na lesu-lesu na. Susitoy lako buda to si maisa nisam, uhempunasa suha na, ananatuno di olo na to buda. Ya diheken na lin na indo inggan na suha dituno, kiha-kiha 50 sa buduy peha. Napulalam pole, napahandu eta to'o tibala kaluwa batta kada debata, ilambot to ya to'o, anatutuan buda tau tigaha, akatandan tongang kuasan na puang ala ta'ala. Tapana puha dadi inggan na kahakahaya to'o, makpatujum Paulus, lalek balanya Yerusalem, mualalako Makedonia an Akaya. Akanawa, puha ito kuola inggan na betoya to'o, lapahal lupa duka lola ko Roma. Yosuan 2 anak-anak na isangat Timotius sola Erastus, mendiolo lako Makedonia, akalatoh hopia mesese dio Asia. Umbay letan to'o, anakende ikahusasang kasalil laan nepesus, diyo nalalan na puang Yesus. Akawatweta to'o, den diyo Efesus mesa tau, isanga Demetrius, Mesa pak tampa peha, siumpa pia banonua peha angga onyam pehu malasal laku dewa tabaine Artemis. Ilampeng kehangannya to'o, buda tau napake. Inggan na pak tampa peha eta to'o, tak dem pada sabuda palolonganna. Yan to'o, anon tambain ninggan na sola na pak tampa peha, sola mentuk temen kehana mak hempum. Di hempun nasan ni, ya mak tula un Demetrius nawa. Inggan na kok sola subungku, tasik di miak pada-pada, umba susi kamasan nanganta ilanin de pengkehanganta akabuda parlolonganta. Sapok tentomai, tahingin na anna taita, diona pepak guhuan na palo Paulus. Uhuntu anam pabulim buda tau, susi inde Efesus tenila lilikna provinsi Asia, akasinawa. Indo panggahagaliman na hupa tau, tak malah dipak debatai. Dadidako itoo, inde pengkangan taa lamenda di petawaan tau, anna suliban na yatoo, indo ong yang pehumalasan talako debata Artemis, totapak kasaleya labamban nan dipak-pak dey. Susitoy kalena Artemis, to na penomba inggan na toa siya anna mentuk lino, lada di matuna. Tapana nahingi sulana Demetrius tulak yatoo, ia sangi hede-hede hakna, lambi sikau linawa, Matande Artemis debatanta inde Efesus. Nasuhum kendek pole indo kahusasan kasalle, anna melala ilang kotaya to'o, sampim pamesa kalenen tutup kiaha, anna hui Gaius sola Aristarchus tamau nyampak hempungan, indo basin to Makedonia solana Paulus. Muhai Paulus lamentama Allah nintu tabuda, sapok tak napadai ingganna to matappa. Susi duka sanakanaka to kasalle sangan na Paulus ilang provinsi Asia, mepasan nawa. Tak sugalik-galik to'o, latama ku indo ongeam pak hempungan na tau buda. Inggan na to mak hempun nilan indo ongeam pak hempungan, maah ya he sikauli sanda-sanda tanawa. Tutuam mahusa pak hempungan niya to'o, anna buda tanaisan, a kendo na pak hempun ni. Pisanan na dem mesa to Yahudi isang Alexander, uhingi ketahangan dia may buda tau, dia na kadadian niya to'o. Nabusus solana to Yahudi laku olona to buda, namala mak tula. Ya mweka uliman nang pupengkam mak to buda, akamelok batua la mak tula nawa, taya solaki inde to sulim bawa pepak buhuan bakahu. Sapok tapana naita indo to buda to Yahudi hiya, ya sikoli siyaham, anna pada-pada nawa. Matande Artemis debatanta inde Efesus. Umbai den dua tetek nalas sikoli, napak sule-sule tulak ya to'o. Tapake dek sihan tungko na indo kota, muap patau buda manenawai. Oto Efesus, tak den tau lan inde lino, la tak musa ninawa, Efesus ongan na tunjaga Yesus yang ampe humalasa lako dewata Artemis to di pomatande, ten duka tau-tau na toh no yawo mai langi. Aka kahakahi ato'o, tak malala dibahoi. Dadila malino kwa, anna tak kwa lamak palako sih ampugau mesa kahakaha, anu waling kwa umbawan dato dua solana Paulus sule tainde, moyan na tak denung kadakeong yang pehumalasanta, anna tak denung tele debatanta. Dadimaka deng kahakaha na Demetrius solenggana sebawangan na lakun de tau, bawai lako ngias sidongi ungkatu kahakaha. Aka den dato suhoto kahakaha, dadi pahalu kuak lakum bawa kahakahamu tes sola dua. Anamaka dempi patuju penawamua, malam bawa tamah handangan puduk napak boto anna di papuhilan ni. Aka indi tentomai, manete tondom piso kiak to'o, aka malah kiak ditanda lompa kendek kakadakian di langkota. Anu tak dem manas salamala tapengan daya, aka kasungan nama hempung kiak umpadeni dekahusasam. Puhai mak tula indotongko na indokota, yau suan ninggan na indotau lekbak.